kurang sayang apa diriku ini, kurang cinta apa diriku ini. Tapi kau tak pernah membalas cintaku, kau lebih memilih bersama dirinya. Aku tak menyangka kau duakan aku, aku tak percaya kau korbankan cintaku. Kamu tak peduli perasaanku, kau lebih memilih bersama dirinya. Hancur hatiku. Bila kau tak cinta, aku tak mengapa. Kutunggu jandamu, kutunggu jandamu, kutunggu jandamu. Bila kau tak suka, aku tidak apa. Tunggu jandamu.